pintunya, mengantar fajar tiba, membuka hari di batas masa kasihnya. Daru bagimu, bagi siapa pernah gelisah mencari makna, siapa dirimu. Raihlah cintanya, benamkan bahagia, dia citra segala nuansa. Sentuhlah hatinya, limpahkan dukamu, dia dapat bagi hidupmu. Pintanya damai, rindunya teduh, damai lawan semesta. Jelanglah birunya alam, buka dirimu. Hapuskanlah angkara, naungilah dunia dengan cinta. Bijaklah memilih langkah, artikanlah hidupmu bersama kita. Benamkan bahagia, dia citra segala nuansa. Sentuhlah hatinya, timpakan dukamu, dia nafas bagi hidupmu. Pintanya damai, rindunya teduh, damailah alam semesta. Jelanglah birunya alam, bukan dirimu. Raihlah cintanya, benamkan bahagia, dia citra segala nuansa. Sentuhlah hatinya, limpahkan dukamu, dia nafas bagi hidupku. Pintanya damai, rindunya teduh, damai. Jalan nuansa.